Ingat ya Akhwanifillah, semalam ikhwan kita yang bagi kita muhadarah dan banyak ikhwan yang sama yang nasihat kita untuk belajar ilmu. Jazakumullah khairan. Sebab ilmu jalan yang paling jelas dan pendek untuk apa? Syurga dan ridha Allah Ta'ala. Tapi ya akhwani fillah, antum wajib tahu nusus sunnah adillah dalam syariah kitab sunnah dan atharus salaf juga yang faedah ini untuk belajar ilmu dua macam. Yang pertama adillah yang perintah kita untuk belajar ilmu dan iman. Dua, adillah yang perintah kita belajar ilmu yang sudah ada iman. Maksudnya, tak ada ya akhwani fillah dalam agama belajaran ilmu mujarrad. Ilmu mujarrad maksudnya ilmu untuk ilmu sahaja. Tak ada. Antum faham tak faham ya akhwan? Maksudnya ya akhwani fillah, kalau ikut adillah minal kitab wa sunnah atau athar salaf, anta baru tahu adillah ini semua, perkataan ini semua. Perintah kita untuk belajar ilmu dan iman, atau belajar ilmu yang dalam nusus ini maksudnya ilmu yang ada apa? Iman. Maksudnya maksad ilmu, maksad faedah ilmu apa? Iman. Hari-hari ini banyak ikhwan, bukan ikhwan ini maksudnya, yani ikhwan umum, banyak ikhwan, banyak tulabul ilmu, banyak ulama, dia juga belajar ilmu untuk apa? Untuk apa? Untuk ilmu. Untuk tahu. Ilmu untuk tahu sahaja. Tapi dalam agama belajar ilmu untuk apa? Untuk iman, bukan tahu sahaja. Tahu ini tambah iman kamu. Tahu ini tambah iman kamu. Tahu ini untuk anda menjadi lagi dekat dari Allah Ta'ala, lagi bersih dari syirik ma'asi bid'ah, lagi manusia yang dekat dari Allah Azza wa Jalla. Ilmu dan iman. Kalau kita ikut semua adillah semacam itu, tak ada lain, tak ada. Dan kalau anta baca satu perkataan dari as-salaf yang jawab ilmu, belajar ilmu, anta tengok hal dia macam mana. Anta mau kalau baca sejarah orang yang cakap ilmu sahaja, dia tak baca kalimat iman, anta baca sejarah dia, dia penuh apa? Iman. Penuh iman. Betul tak betul? Ini paling jelas. Paling jelas. Qala Abdullah bin Barak rahimahullah ta'ala, qala inni la a'lamu shay'an ba'da an-nubuwwati khairun min talab al-'ilm. Saya tak tahu apa-apa lepas nubuwah, apa-apa yang lagi baik, yang benar, lagi tinggi dan belajaran ilmu. Masya-Allah. Tapi berkata ini dari siapa? Dari siapa? Abdullah bin Mubarak. Kalau kita jaga sama ikhwan, ya ikhwan fillah, bagus, ilmu bagus, tapi antum ya ikhwan apa? Sempurna nasihat ini dengan iman. Antum dikra muslimin, belajar ilmu kibada iman, kibada tambah iman kamu kibada. Dia cakap, ya akhi, ada banyak nusus dari salaf yang cakap belajar ilmu. Tapi nusus ini dari siapa? Dari Abdullah bin Mubarak. Contoh ini Abdullah bin Mubarak. Tahu Abdul Malik siapa? Waktu Abdullah bin Mubarak, dia dari orang yang paling tinggi dalam ummah kita, imamul muslimin. Satu kali Abdul Malik masuk Baghdad al-Rashid, Harun al-Rashid, amirul mu'minin. Waktu ini Abdul Malik baru datang, Falamma sami'a ahl Baghdad dia dengar Abdul Malik Abdullah bin Barak apa? Datang. Fa kharaja an-nas min al-buyut wal masajid. Semua manusia keluar dari rumah-rumah, dari masjid-masjid. Dari semua keluar untuk apa? Tengok an jumpa an bagi salam untuk Abdullah bin Barak. Fa idza atsa shammatahu akhir qawm. Kalau Abdul bin Barak cium, alhamdulillah. Ribu-ribu manusia juga yarhamukallah, yarhamukallah, yarhamukallah, yarhamukallah. Ini siapa? Abdul bin Barak, yarhamukallah, yarhamukallah. Fara'atu jariyah al-Rashid, istri al-Rashid. Ya, siapa ini? Yang semua muslimin keluar untuk dia. Siapa dia? Faqalu hadha imamul muslimin, Abdullah ibn al-Mubarak, imam muslimin Allah. Faqalat al-Mar'at al-Rashid, istri al-Rashid. Dia kata, ini mulk, ini malik, raja, ini orang raja. Yang semua muslimin keluar untuk jumpa dia sebab suka, cinta. Sebab dia contoh dia. Bukan Ar-Rashid. Ar-Rashid orang keluar yang sebab dia takut dari dia. Dia hormatan Ar-Rashid sebab apa? Takut. Dia hormatan Abdul Malik sebab apa? Cinta. Suka, hormatan. Anta akhir. Perkataan ini keluar dari orang yang Allah Jalla wa'ala bagi dia contoh kepada kita. Dalam iman dia, dalam ilmu dia, dalam ibadah dia, dalam. Tak sama. Perkataan kalau keluar dari kamu, bukan jangan keluar dari Abdullah bin Barak. Sama tak sama? Tak sama, tak sama. Mafhum ya akhwan? Ini ya akhwan, ini satu masalah yang paling besar dalam banyak tulab ilmu. Dia ambil nusus mujarrada. Maksudnya dia belajaran nusus, tahu nusus. Apa nas? Nas maksudnya perkataan-perkataan. Nusus, tahu nusus? Apa nusus? Nas, tahu nas? Nas. Dia ambil nas. Dan dia tak ambil belakang nas. Nas ini dari siapa? Sejarah nas ini apa? Maksud nas ini apa? Hal nas ini apa? Dia ambil nas ini sahaja untuk yang dia bawa sahaja. Tak bisa. Nusus salaf bukan macam itu. Nusus salaf bukan kitab, bukan sunnah, bukan sempurna. Nusus salaf, athar salaf, bukan hadith Rasulullah, bukan ma'asum, bukan Quran. Kalau anta mau belajaran betul-betul nusus salaf, anta mau ambil nas dia an apa? Hal semua untuk fahaman nas ini betul. Anta tak bisa ambil satu nas dari salaf an guna dalam segala hal dalam ummah. Ini kitab dan sunnah, salaf sempurna, ma'asum. Tapi perkataan-perkataan salaf apa? Tak bisa. Ini fahaman salah. Ini ghulu dalam nusus salaf. Anta sekarang fahaman an belajar nusus salaf macam kitab wa sunnah. Ini ghulu. Tak bisa. Kalau anta mau faham betul-betul nusus salaf, anta mau ambil nas dan sejarah nas ini. Kenapa dia cakap macam itu? Hal apa? Dalil dia apa? Dia siapa? Untuk apa? Faham. Sekarang hal ini semua dengan nas keluar dan praktik dalam realiti bagus. Ikut manhajus salaf. Ini. Bukan ambil satu nas habis dalam lidah kamu. Apa-apa hal bagi dia. Apa-apa hal bagi dia. Ini dalil kitab wa sunnah. Ini sebab nusus salaf untuk tolong kita fahaman kitab wa sunnah. Bukan untuk istidlal. Bukan. Antum faham ya kawan ini? Idza la tu'khal nusus salaf mujarrada. Tak bisa. Ambil nusus yang mujarrad. Tak bisa. Jelas tak jelas ya kawan? Faham tak faham? Ini sebab kenapa hari ini ada banyak-banyak orang yang ilmu. Tapi tak ada banyak-banyak orang yang baik. Betul tak? Ada banyak ilmu hari ini. Banyak ilmu. Dalam setiap time, setiap topik ada banyak ilmu, banyak buku, banyak orang yang tahu, banyak orang pergi belajar, banyak. Tapi bukan semua apa? Baik, bukan. Sebab dia ambil al-ilmu mujarrad, bukan dari apa? Iman, ilmu saja. Asin. Dia tahu, anda tanya, dia tahu, Masya Allah. Akhlak dia jelek, ma'amalah dia jelek, perkataan dia jelek. Seterusnya Betul tak betul? Sebab ada apa? Anda tak bisa cakap ini orang tak ada ikhlas. Bukan, ada ikhlas. Anda cakap, tengok, banyak-banyak orang ada apa? Ada ikhlas. Anda rasa dia kerja kepada Allah Ta'ala, tapi salah. Kerja yang apa? Yang salah. Yang salah. Faham tak faham ya Allah Billah? Mushkilah. Masalah besar. Jelas saja ya Allah Billah. Contoh, bagi kamu contoh. Contoh ya akhwani fillah, banyak akhwan tak bagi salam untuk ahli bidah. Banyak akhwan tak bagi salam untuk ahli bidah. Semua ahli bidah. Apa-apa orang yang dia cakap ini orang mubtadi', semua habis. Antara katanya, akhi kenapa macam itu? Ada orang Muslim, ahli bidah, banya-banya macam ini lain. Dia cakap, qala al-imam Ahmad, بئس أهل البدع لا يسلم عليهم وقال مالك بئس أهل الهوى لا يسلم عليهم. Perkataan bagus dah. Bagus. Ahmad jawab rahimahullah ta'ala, أهل الهوى orang jelek, jangan bagi dia apa? Salam bidah, ahli bidah. Tapi anda tahu perkataan itu siapa? Imam Ahmad rahimahullah ta'ala jawab perkataan ini untuk orang yang jawab Al-Quran makhluk. Tolak semua sunnah, ikut akal, paran dengan Imam Ahmad. Sebab untuk Ahmad langgam dalam penjara, banyak ulama yang mati sebab dia. Lepas tu Imam Ahmad rahimahullah ta'ala jawab apa? Tak bagi apa dia salam. Perkataan Imam Ahmad untuk orang ini, bukan untuk orang yang am, yang tak tahu perbedaan apa, miskin dia ikut a'ma. Dia bagi kamu salam, dia tak tahu perbedaan apa, siapa anta, siapa dia. Dia bagi salam untuk sama muslim, anta cakap bisa ahlul bada' la yusallamu alaihim. Bisa. Ada jahil, bukan jahil. Jahil bukan jahil. Ada jahil. Jahil digam pakai. Jahil tapi pakai baju ilmu. Tapi apa? Jahil. Antum fikiran Imam Ahmad rahimahullah ta'ala masih ada hidup. Dia jumpa orang ini macam itu. Lepas dia cakap, qala Imam Ahmad, Imam Ahmad cakap, jangan tipu saya, bukan ini. Ini bukan macam maksud. Betul tak betul? Ajaib. Hadapun Nabi. Seterusnya. Antum faham ya kawan? Faham masalah ini? Lihada ya kawan fillah, muhim jiddan paling penting. Ikhwani fillah, al-ilm untuk apa? Untuk hal kamu menjadi lagi bagus, hal iman kamu lagi naik, akhlak kamu lagi bagus. Kita wajib mana yani encourage maksudnya kita tolak ikhwan untuk belajar apa ni? Ha? Sama enggak? Ini yang pertama. Lorong. Kita lorong ikhwan untuk semangat dalam agama, dalam ilmu, semangat dalam ilmu. Tapi wajib kita syarah untuk dia, antum lorong semangat dalam ilmu untuk apa? Untuk faedah apa? Apa faedah? Bukan untuk tahu sahaja, bukan. لهذا قال الله تعالى وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. Orang yang bagi nasihat kepada muslim, orang yang ada ilmu dan iman. Wa qala Allah Ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utu. Siapa yang pertama? Alladhina amanu walladhina utul ilm. Maksudnya dari orang mukminin yang ada ilmu, Allah tambah dia iman dan ilmu ya. Betul. Kenapa? Sebab orang yang iman, yang ada ilmu, ilmu tambahan iman dia. Lagi naik. Ini maksud. Maka Allah Ta'ala, lakin الراسخون في علم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليه. الراسخون في العلم مؤمنون يؤمنون بما أنزل إليه. Seterusnya, semua ayat macam itu. Maafkan ya Tuhan. Nah, wahai kita hamba Allah Taala, hadhi al-khulasa Ini Akhwan Sabri, ringkasan. Kadang-kadang saya dengar Akhwan yang jawab, al-ilm, keluar kamu dari fitnah. Siapa yang jawab macam itu? Ini bukan sahih mutlak. Dengan ilmu, anta tahu mana fitnah. Bukan. Dia cakap, dengan ilmu, anta tahu perbedaan fitnah mana. Bukan. Yang dalil, banyak orang yang buat fitnah ini, ada apa? Ada ilmu. Betul tak betul? Bukan. Kadang-kadang ilmu sebab untuk anta masuk dalam fitnah. Kalau tak ada taufiqan iman ar-rahman min Allah Ta'ala. Betul tak betul? Betul tak? Bukan sebab ilmu sahaja, bukan. Rahmah, iman. Semangat untuk belajar ilmu, semangat. Tahu hakikat, semangat. Ini bukan sebab untuk anda belajar ilmu sahaja. Ini taufiq ar-rahmah dari Allah, Allah bagi kamu ilmu. Banyak orang semangat, berapa orang dapat ilmu? Untuk manfaat ummah. Orang yang apa? Orang yang Allah rahmatan dia untuk belajar ilmu. Ilmu ini Allah Ta'ala bagi kamu, Allah bagi kamu. Betul tak betul? Ini haqaiq ya akhwan, haqaiq. Ini reality. Dengan iman, ar-rahman Allah Ta'ala, anda tahu perbedaan antara fitan. Ilmu sahaja tak cukup. Ilmu sahaja bahaya. Idza alqaka fihimuka fi mafawiz falaytuka thumma laytuka ma fahimta. Al-Albiri rahimahullah Ta'ala. Kalau anda belajar, lepas tu fahaman kamu ilmu, hantar kamu untuk jalan yang bahaya. Lagi baik kalau anda masih jahil. Betul. Anta ilmu, lepas tu ilmu ini tak ada iman, sebab untuk anta menjadi lagi jelek. Macam itu, lagi baik kalau anta masih apa? Jahil, ada udur depan Allah, anta jahil. Lagi senang. Allahumma musta'an. Anta faham ya akhwan? Tapi akhwan kita saya tahu, dia semua tahu. Dan dia semua insyaAllah orang iman. Tapi zikra untuk mukminin wajib ikut adillah al-kitab wa sunnah jelas-jelas. Ankit tahu maqasid syara', maksud syara' apa? Jelas ya kawan? Faham tak faham? Maksud syari'ah. Bahasa Arab maksud syari'ah apa? Untuk Allah jelas-jelas. Belajar. Faham ya akhwan? Ada ya akhwan dia cakap, qala taqul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Allah cakap, Allah berfirman dalam Quran, orang yang tahu bukan macam orang yang tak tahu. Dia cakap betul, tapi sempurna ayat. Habis. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun, innama yadhakkaru ulu al-albab. Siapa yang ingat ini, orang yang ada hati yang ada iman, albab maksudnya hati ada iman. Ini maksudnya yadhakkaru dhikra, maksudnya faedah dalam tahu an ilmu apa? Ingat iman naik menjadi macam ulul albab. Ini maksud semua adil dalam kitab wa sunnah ikut mafhum ini. Apa manfaat ilmu dan apa manfaat dari ilmu. Ini sebab kita cakap ya akhwani fillah, kalau antum mengajar apa-apa dalam fiqh, mengajar ahkam ini dengan iman. Al-wudu hukum apa, faedah dia apa, sebab dia apa, as-salah apa, hukum dia apa, faedah dia apa. Untuk apa? Iman. Jelas? Seterusnya. Qala Allah Ta'ala, contoh. Siapa hafalan ayatul wudu? Ayatul wudu, al-wudu dalam surah apa? Ayatul wudu. Ayat wudu surah apa? Hah? Surah Al-Maidah. Allah berfirman apa? Hah? Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Awal ayat, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين يا أيها الذين آمنوا buat amalan macam itu tambahan iman dia. Ana ini panggil orang yang apa yang beriman. Habis ayat. فَأَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى وَعَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْ غَائِطٍ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ وَلَكِنْ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Semua untuk iman, bersyukur kepada Allah Ta'ala, Allah bagi kamu ini, iman kamu naik. Semua. وهكذا إلى آخره. أنتم يقولون فهم المعنى، فهم ما سود. كلو كيتا فهم ما شمنا كيتا بلاجر علم yang tambahan iman kita. إن شاء الله مساء depan يا أخواني في الله سيما بلكم مفائدة. حتى كلو أنتم بلاجر علم أنتم تهو ما شمنا تنبهن إيمانكم، ما شمنا تنبهن إيمانكم إن شاء الله مساء depan يا أخواني.